Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian membaca tafsir surat Al-An'am karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih di ayat yang ke-22 sampai 24. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kami mengumpulkan mereka jami'an semua, summa naqulu, kemudian kami katakan lil ladzina asyraku, kepada orang-orang musyrik, aina syurakaukum, di manakah berhala-berhala kalian, alladzina kuntum tas'umuna, yang dulu kalian beranggapan kalau berhala-berhala tersebut adalah sekutu-sekutu Allah. Semalam takun fitnatuhum, kemudian mereka tidaklah memiliki jawaban ila angkalu, kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah rabb kami, ma kunna musyrikin, dulu kami ketika di dunia kami bukanlah orang-orang musyrik. Untuk lihatlah kaifa kadzabu, bagaimana mereka bohong ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri. Wadalla anhum, dan sia-sialah dari mereka maka nuyaftarun, kebohongan yang mereka buat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya mereka tidaklah memiliki alasan. Fitnah di sini maknanya hujah, alasan. Maka mereka tidak punya alasan dan jawaban kecuali mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Rabb kami, kami dulu di dunia bukanlah orang-orang musyrik. Artinya mereka bersumpah dengan nama Allah bahasanya mereka bukanlah orang-orang musyrik. Apakah mereka adalah orang yang benar dan jujur dalam sumpah ini? Jawabannya tidak. Oleh karena itu Allah katakan undur lihatlah wahai orang yang membaca ayat ini, bagaimana mereka bohong terhadap diri mereka sendiri. Yang dimaksud dengan melihat di sini bukan hanya sekedar melotot, namun nadarul i'tibar, namun melihat dengan mengambil pelajaran apa yang dilihat. Namun terkait dengan ayat ini terdapat hal yang membingungkan, yaitu bagaimanakah Allah ceritakan bahasanya mereka bohong tentang diri mereka sendiri, padahal ini adalah peristiwa yang belum terjadi. Karena kejadian ini baru akan terjadi nanti pada hari kiamat. Maka jawabannya, potongan ayatnya atau ayat ini adalah ala hikayatil hal, menceritakan apa yang akan terjadi, keadaan yang akan terjadi. Dan Allah Azza wa Jal daiman selalu menceritakan berbagai hal di masa depan supaya manusia bisa membayangkannya seakan-akan telah terjadi. Wa inna ma yakunu dzalika, dan Allah melakukan hal tersebut karena sesuatu yang di masa depan al muhaqqaq yakunu, yang betul-betul akan terjadi kal waqi' tamaman, maka itu seperti sesuatu yang telah terjadi 100%. Oleh karena itu maka Allah Azza wa Jal mengatakan di surat An-Nahl ayat yang pertama ata amrullah fala tastajiluhu, telah datang ketetapan Allah yaitu kiamat, janganlah kalian minta disegerakan. Padahal kiamat belum terjadi, namun Allah menggunakan fi'il madhi dan mengatakan ata amrullah, kiamat telah terjadi. Padahal realitanya belum terjadi karena Allah sendiri mengatakan fala tastajiluhu, janganlah kalian tergesa-gesa minta supaya segera terjadi. Ya, maka fayakunu ta'birul bil madhi, maka di sini Allah menggunakan kata kerja lampau untuk menceritakan ala hikayatil hal, Allah menceritakan keadaan yang terjadi pada hari kiamat sehingga seorang itu bisa membayangkan seakan-akan sesuatu tersebut ada di hadapannya. Ya, maka di surat Al-An'am Allah katakan kadzabu ala anfusihim, mereka telah bohong terhadap dirinya sendiri. Pakai fi'il madhi padahal belum terjadi. Digunakan fi'il madhi untuk sesuatu yang belum terjadi memiliki faedah bahasanya sesuatu tersebut pasti akan terjadi. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dhalla di sini maknanya dha'a, hilang. Sehingga mereka tidak mendapatkannya. Semacam orang yang kehilangan harta dan tidak mendapatkannya. Maka mereka-mereka orang musyrik, hilang dari mereka berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka tidak mendapatkannya. Maka yaftarun, kebohongan yang mereka buat, yaitu kebohongan yang mereka buat berupa klaim kalau anna hadhi alihatun ma'allah, bahasanya berhala-berhala mereka adalah sesembahan-sesembahan di samping Allah juga sesembahan. Maka mengatakan adanya sesembahan selain yang berhak untuk sembah selain Allah adalah min a'dhamil iftira'i, adalah termasuk kebohongan yang paling besar. Ya, kemudian di sini penulis membawakan perselisihan perbedaan qiraat. Ada thumma lam yakun fitnatum illa angkalu, qiraah yang lain thumma lam takun. Qiraah pertama lam yakun fitnatuhum, qiraah yang hafaz yang biasa kita pakai, thumma lam takun pakai tak takun fitnatuhum. Namun maknanya namun hal ini perbedaannya tidak mengubah makna. Kemudian wallahi rabbina, itu bisa juga dibaca dengan dalam qiraah yang lain, wallahi rabbana, dengan menjadi yaitu maknanya wallahi ya rabbana ma kunna musyrikin. Namun wahadil ikhtilaf fil qiraat, namun perbedaan ya, riwayat qiraat untuk bacaan ini tidaklah mengapa, karena dulu di masa silam para ulama tidak memberikan harokat untuk huruf-huruf Al-Quran, tidak pula memberi titik. Ya, tidak memberikan ajam, ajam artinya tidak memberikan titik satu atau titik dua, baik di atas ataupun di bawah. Maka jika kita bayangkan tanpa harokat dan tanpa qiraat, maka fatakun qiraatan fi rasm wahidah, maka dua qiraah di atas itu tulisannya sama. Ya, tulisannya sama, mau bunyinya takun fitnatuhum atau yakun fitnatuhum, karena belum ada titiknya, belum ada harokatnya, maka tulisan tersebut tidak memberikan, tidak ada perbedaan tulisan. Cuma takhtalif, berbeda ada finut ucapan, fil i'rab dalam pemberian titik, wal i'rab ba'da an ujmal Quran, maka pengucapannya dalam ucapan, wa fil ijam dan dalam masalah titik, wal i'rab dan harokat, maka baru terjadi perselisihan setelah Al-Quran diberi titik dan diberi harokat. Oleh karena itu, maka terutama di masa silam, satu hal yang sangat-sangat bahaya, orang itu belajar baca Al-Quran tanpa guru. Belum ada harokatnya, belum ada titiknya, gimana bacanya? Berarti asal bunyi saja kalau tanpa guru. Nah, adapun masa sekarang, orang yang perlu, yang mendasar adalah orang menguasai dasar-dasar baca Quran. Setelah dia kuasai dasar-dasar baca Quran, insya Allah baca Quran sendiri tidak mengapa, tidak kan salah, sudah tahu ilmunya. Dan kalau dulu perlu disetorkan semua, sehingga tidak ada salah baca. Dan kandungan untuk ayat ini terdapat hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan kepada Nabi tempat akhir dari orang-orang yang mendustakan beliau. Dan mengingatkan bahaya kemusyrikan, karena orang musyrik akan dicela pada hari di mana la yastati al-khalasu fihi, dia tidak akan bisa bebas dan terhindar menyelamatkan diri darinya. Dan ayat ini menegaskan adanya hari kiamat, yaitu hari dikumpulkannya manusia. Dan pengumpulan makhluk tersebut bersifat umum, semua makhluk, tidak ada satu pun yang tertinggal. Mau mukmin mau kafir, bertakwa ataupun ahli maksiat, semuanya kumpul. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, jami'an, semua kalian akan kumpul. Kemudian ayat ini dalil, ya dalil ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya Allah berfirman. Karena Allah mengatakan thumma naqul, kemudian kami firmankan kepada orang-orang musyrik, aina syurukaukum, di manakah berhala-berhala kalian. Namun berkaitan dengan faedah ini, boleh jadi ada orang yang ngotot dan ngeyel dengan mengatakan, yang berkata aina syurukaukum adalah malaikat, sedangkan di sini ucapan malaikat disebut dengan naqul, kami firmankan. Karena para malaikat ini adalah utusan Allah yang mereka berkata-kata atas perintah Allah, sehingga mirip dengan firman Allah di surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, wahai Muhammad, jika kami telah membacakan Al-Qur'an, yaitu Jibril, jika kami Allah membacakan Al-Qur'an, dan yang dimaksudkan dengan kami di sini realitanya adalah Jibril, fattabi' Qur'ana, maka ikutlah bacaan Al-Qur'an, padahal yang membacakan wahyu dan ayat adalah Jibril. Maka berkaitan dengan bantahan bahasanya aina syurukaukum itu perkataan malaikat bukan perkataan Allah, maka Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan hadza waridun, bantahan kalian itu warid, dalam artian bukanlah satu hal yang mungkin bila syakin tanpa ragu. Warid di sini maknanya yahtamil, mungkin saja yang berkata kepada mereka orang musyrik adalah malaikat. Namun Allah sebut ucapan malaikat sebagai firman-Nya karena mereka berkata atas perintah Allah. Maka itu satu hal yang mungkin, akan tapi zahir Al-Qur'an yang mengatakan adalah langsung Allah sendiri Azza wa Jal. Maka yang namanya makna dhohir, itu adalah satu kata yang punya dua kemungkinan makna. Ada kemungkinan dekat dan ada kemungkinan jauh. Maka berkaitan dengan naqulu lillatina asraku aina syurukaukum, naqulu di sini dhohirnya menunjukkan kalau Allah yang berfirman. Kita katakan dhohir karena ada kemungkinan yang lain. Itu boleh jadi yang dimaksudkan adalah perkataan firman atau perkataan malaikat yang disebut dengan firman Allah karena atas perintah Allah. Dan jika satu kata itu punya makna dekat dan makna jauh, maka kaedahnya di semua bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, adalah dimaknai dengan makna dekat, jangan dimaknai dengan makna jauh, kecuali mau jadi orang yang bingung dan tidak faham omongan orang. Maka ada orang yang membuat dalam bahasa Indonesia, ada orang yang bikin kalimat Pak Budi pergi ke pesta nikah dan memasukkan amplop ke dalam kotak yang telah disediakan. Maka amplop di situ ada makna dekat dan ada makna jauh. Agar orang pandai berbahasa, wajib dia memaknainya dengan makna dekat, yaitu maksudnya amplop yang ada isi uangnya, dan jangan dimaknai dengan makna yang jauh, amplop kosongan, kan? Tidak akan ada yang memaknainya dengan makna jauh padahal ada makna zahirnya, makna dekatnya, kecuali orang yang gagal dalam berbahasa. Hanya orang yang gagal berbahasa saja yang tidak mengambil makna zahir, makna dekat, malah memilih makna yang jauh. Maka dalam bahasa Indonesia, kalau orang itu mau paham bahasa, kaedahnya pahami satu teks sesuai dengan makna zahirnya, makna dekatnya. Makna dekatnya, jangan makna jauhnya. Maka demikian juga dalam bahasa Arab. Orang boleh meninggalkan makna dekat ketika ada alasan kuat. yang menjadi dasar kenapa kita tinggalkan makna dekat dan kita pilih makna jauh. Ini kaidah dalam semua bahasa. Tanpa hal ini rusak bahasa. Dan tidak ada fungsinya. Fungsi untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan gagal. Bahasa akan gagal menjadi fungsinya. Maka ketika dia tidak faham karena orang ini tidak faham apa yang disampaikan karena dia belum pernah makan sekolahan, ya, belum pernah makan sekolahan, ya, jangan. Maka maknainya dengan makna dekat, jangan-jangan dimaknai dengan makna jauhnya. Makna dekatnya artinya belum sekolah, ya, itu makna dekat. Meskipun makan sekolahan boleh jadi maknanya koruptor makan proyek sekolahan atau jadi rayap makan bangku sekolah. Ada makna dekat dan ada makna jauh. Maka dalam kaidah dalam semua bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, bahasa Jawa, maknailah satu kalimat itu sebagaimana makna dekatnya. Ketika satu kalimat itu punya beberapa kemungkinan, ada kemungkinan yang dekat, kemungkinan yang jauh, wajib di semua bahasa. Wajib dimaknai dengan makna dekatnya yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan adh-dhahir. Ya, maka kembali kepada naqulilladzin asaqu aina syuraka'ukum, maka di sini ada makna dekat dan ada makna jauh untuk naqulu. Namun fa idza kana hadza huwa dhahirul Qur'an, maka jika dhahir Al-Qur'an yang berkata adalah Allah, maka kita tidak boleh falaisa lana, maka kita tidak punya manduhah, jalan untuk menyimpang darinya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita pada hari kiamat dan Allah katakan kepada kita firman-Ku tsumma naqulu. Bagaimanakah engkau selewengkan bahasanya yang dimaksudkan adalah malaikat tanpa alasan. Sehingga al-wajib yang seharusnya, dan ini adalah kaidah di semua bahasa, al-akhdhu bidhahiril Qur'an, kalau berkaitan dengan Al-Qur'an, maka wajib kita maknai Al-Qur'an sebagaimana makna dekatnya. Jika tidak dijumpai alasan untuk meninggalkan makna yang dekat. Namun jika dijumpai alasan yang menggeser kalimat ini dari makna dekat kepada makna yang jauh, fa'alal ain wa ra'si, maka kita pun akan tunduk dan patuh. Jika ada orang yang bertanya, apakah Allah itu berfirman dengan huruf yang bisa didengar dan dipahami, ataukah huruf yang lain? Jawabannya tidaklah diragukan, Allah berfirman dengan huruf yang bisa didengar dan dipahami. Jika ada yang bertanya, apakah suaranya Allah itu serupa dengan suara makhluk? Tentu jawabannya tidak, karena Allah telah tegas mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Demikian juga karena Allah Azza wa Jalla jika berfirman menyampaikan satu wahyu, maka langit pun guncang dan pingsanlah para malaikat. Maka mendengar suara Allah, langit guncang, semua malaikat pingsan. Fa wa mislu hadza, maka suara semacam ini tidaklah terjadi dan tidak dijumpai dalam perkataan manusia sama sekali. Tidak ada ucapan manusia yang bikin gempa bumi, tidak ada. Wala fi kalamil makhlukina umuman, dan perkataan makhluk secara umum tidak ada yang punya kekuatan semacam itu. Namun kalau Allah berfirman, langit guncang, malaikat pingsan semua mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian celaan untuk orang-orang musyrik karena dikatakan kepada mereka di tempat kumpul makhluk yang acara kumpulnya demikian luas, mana berhala-berhala kalian? Kemudian kandungan berikutnya, ayat ini dalil bahasanya berhala tidaklah memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya, karena berhala tidak akan menolong mereka dalam situasi ini, yaitu pada saat di mahsyar. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sehingga kalian wahai orang-orang musyrik dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu akan jadi bahan bakar api neraka. Artinya kalian akan dibakar di tengah-tengah neraka, antum laha waridun, dan kalian akan mendatanginya. Laukana ha'ulai alihatan, saatnya berhala-berhala tersebut bukanlah itu adalah betul-betul sesembahan, ma waraduha, tentu mereka tidak, berhala-berhala tadi tidak akan masuk neraka. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bikin gembira orang-orang musyrik, dan mereka pun memanfaatkan kesempatan dengan mengatakan, lihat Muhammad mengatakan bahwa segala berhala yang disembah itu di neraka, sedangkan Isa itu disembah. Baik, tadi maka ini artinya berarti Isa di neraka. Maka Allah Azza wa Jal kemudian memberikan penjelasan tambahan sebagai bantahan ucapan orang-orang musyrik ini. Di lanjutannya ayat, di Al-Anbiya ayat yang ke-101, karena tadi adalah Al-Anbiya 98, Allah katakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Adapun makhluk-makhluk yang disembah-sembah oleh sebagian orang, namun telah sabaqat lahum minnal husna, telah tetap dalam takdir kami bahasanya untuk mereka surga, karena mereka adalah para nabi misalnya, ulaika anha mubaadun, maka mereka-mereka ini akan dijauhkan dari neraka. Maka ini adalah pengecualian untuk ayat 98 dari surat Al-Anbiya. Atau bisa kita katakan ini adalah takhsis untuk Al-Anbiya 98. Yang ini disebut dalam ilmu usul fikih namanya takhsis munfasil, karena terpisah tadi ayatnya, ayat umumnya 98 dan yang mengkerucutkan memberikan pengecualian Al-Anbiya 101. Kemudian mereka orang-orang musyrik penyembah berhala, mereka tidak punya hujah dan bukti. Mereka hanya punya mujarad dakwah, semata-mata klaim. Oleh karena telah katakan tasumuna apa yang kalian sangka, dan dalam bahasa Arab yang namanya apa yang kalian sangka fil ghalib biasanya itu adalah perkataan yang tidak ada buktinya. Kemudian mereka-mereka orang musyrik terfitnah dalam artian kagum dengan jawaban ini dan menganggap baik, dan mereka mengira bermanfaat, yaitu ucapan wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah, demi Rabb kami, kami dulu di dunia bukanlah orang-orang yang musyrik. Maka dari fatwa turunan dari faedah ini, bahasanya manusia boleh jadi tertipu dengan sesuatu, maka dia anggap kebenaran sebagai satu kebatilan dan kebatilan sebagai satu kebenaran. Faslam min hadil fitnah, maka selamatkanlah diri dari ketertipuan semacam ini, dan hisablah diri anda dan mintalah perlindungan kepada Allah, jangan sampai orang menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan hal semacam ini. Maka mereka orang-orang musyrik pada saat di mahsyar, mereka mengira perkataan tadi adalah satu hal yang bermanfaat, kemudian mereka pun sehingga tertipu dengannya, terkecoh dengannya. Maka tidak semua apa yang dianggap baik oleh seseorang itu adalah sesuai dengan kenyataan. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya orang-orang musyrik itu mengakui kalau Allah itu adalah zat yang berhak disembah, dan Allah adalah Rabb, pemilik dan pengatur jagat raya. Pengakuan terhadap uluhiyah Allah ada dalam kalimat wallahi rabbina, demi Allah. Dan Allah artinya demi zat yang disembah. Sedangkan rububiyah Allah pada kalimat rabbina. Maka mereka mengimani rububiyah dan uluhiyah Allah saat di padang mahsyar. Lakukan itu pertanyaannya, apakah pengakuan semacam ini manfaat di waktu semacam ini? Jawabannya tentu tidak manfaat. Bahkan tidaklah manfaat seandainya orang-orang kafir, orang musyrik itu berubah menjadi bertauhid saat kematian telah tiba. Belum sampai mahsyar baru sampai sakaratul maut menjadi orang yang bertauhid, tauhid tidak manfaat. tobat tidak ada gunanya. Maka ketika sakaratul maut saja sudah tidak ada gunanya, apalagi saat di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, dan tidaklah Allah terima tobat orang-orang yang melakukan kejelekan, yang baru bertobat ketika salah satu mereka kematian telah menjemputnya, barulah mereka mengatakan ini tubatul'an, sekarang ini saya bertobat. Kemudian kebohongan mereka adanya sekutu bagi Allah Azza wa Jal, maka itu adalah kebohongan yang akan sia-sia, yadillu anhum, akan sia-sia, akan hilang dari mereka, padahal mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk membuat dan mencari kebohongan itu. Sebagaimana barang yang hilang, hilang dari pemiliknya. Wadalla anhum makanu yaftarun, hilang sudah semua kebohongan yang mereka buat-buat. Kemudian bagaimana cara mengkompromikan antara ucapan orang musyrik di ayat ini? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah, Rabb kami, kami di dunia bukanlah orang musyrik. Jika kita sandingkan dengan firman Allah di surat An-Nisa, maka pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul berkeinginan seandainya mereka diratakan dengan tanah, dan walayaktumunallaha haditha, dan mereka orang-orang musyrik tidak bisa menyembunyikan perkataan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat An-Nisa 42 Allah tegaskan bahasanya mereka orang-orang kafir tidak bisa bohong. Lu kok di sini mereka bisa bohong? Gimana komprominya? Nah, di sini ada seakan-akan ada pertentangan antara surat Al-An'am yang menunjukkan kalau orang musyrik itu bisa bohong, dan An-Nisa 42 yang Allah tegaskan wala yaktumunallaha haditha, mereka orang musyrik di hari kiamat tidak bisa bohong. Ya, nampaknya ayatnya kok tidak singkat. Maka jawaban yang pertama wajib untuk kita sadari dan kita imani dan kita yakini, tidak ada pertentangan dalam ayat Al-Quran abadan sama sekali. Maka ayat Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Bahkan pertentangan itu ada dalam keterbatasan pemahaman manusia. Dan para ulama pun telah menulis dalam masalah ini sejumlah karya. Di antaranya adalah karya Syekh Muhammad Singkiti, seorang yang ahli tafsir dan ahli usul fikih yang terkenal, dalam bukunya yang berjudul Daf'ul Ihamil Itirab an Ayil Ayil Kitab. Ini nama yang tepat sebenarnya Ayil Kitab, bukan Ayatil Kitab. Karena ayat itu ada jamak mu'anasnya ayat dan ada jamak taksirnya Ayil Kitab. Artinya menolak anggapan adanya pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena jika Anda melihat adanya pertentangan di antara ayat, maka yang error itu ada pada dirimu. Boleh jadi karena keterbatasan pemahaman atau kurang sungguh-sungguh dalam mencari, atau ada niat jelek. Anda ingin mencari-cari berbagai hal yang nampaknya bertentangan dalam rangka mencela Al-Quran, atau karena keterbatasan ilmu. Wa ila, jika hal-hal ini tidak ada, maka tidak akan dijumpai pertentangan. Maka di sini kita katakan hari kiamat itu 50.000 tahun. Padang mahsyar itu cuma sehari, dan seharinya 50.000 tahun dalam hitungan dunia. Dan manusia dalam sehari tersebut mengalami beberapa fase keadaan. Maka di satu keadaan mereka, orang-orang musyrik itu mengingkari kalau mereka musyrik. Dalam keadaan yang lain mereka mengakui kalau mereka musyrik. Idza ra'au, jika mereka melihat bahasanya orang-orang yang bertauhid ternyata selamat, maka mereka mengatakan demi Allah, demi Rabb kami, kami tidaklah musyrik. Dan ketika Allah gembok mulut mereka dan tangan serta kaki memberikan persaksian tentang apa yang mereka lakukan, pada saat itu mereka mengakui kalau mereka musyrik dan mereka sadar kalau mereka tidak bisa bohong. Lianna layum, karena tidaklah mungkin baginya untuk mengingkari pada saat terdapat banyak saksi yang menyudutkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutannya ayat ayat yang ke-25 dari surat Al-An'am, "Wa minhum mayastami'u ilaik," dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan apa yang kau sampaikan. "Namun wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu," kami letakkan di hati mereka penyumpal sehingga mereka tidak bisa memahaminya, dan Allah kami jadikan pada telinga mereka waqara, penyumbat. Wa yaraqul ayatin la yu'minu biha, jika mereka melihat berbagai macam dalil dan alasan mereka tidak mau mengimaninya. Hatta idza ja'u kayujadilunaka, dan ketika mereka datang kepadamu mereka membantahmu. Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali dongeng tempo dulu. Maka Allah katakan di antara mereka ada yang mendengarkanmu, min di sini tabaid, yang artinya sebagian mereka adalah orang-orang yang mendengarkanmu. Yang dimaksud mendengarkanmu artinya hadir dan mendengarkan ketika engkau membacakan Al-Quran, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari kegiatannya tersebut. Oleh karena itu lanjutannya ayat, dan kami telah jadikan di hati mereka penutup sehingga mereka tidak bisa faham. Ja'ala di sini maknanya sayara, menjadikan. Akinah jamak dari kinan, semacam zimam, tali kekang, itu jamaknya azimah. Ya, kinan artinya adalah sesuatu, satu benda yang menutupi sesuatu yang lain, wayasturu, dan menutupinya. Ya, namun karena Allah letakkan pada hati mereka penutup, maka mereka tidak bisa memahaminya. Artinya ayafqahu artinya mereka ingin memahaminya. Namun kalau kita maknai demikian, maka artinya la nudu ayafqahuhu, dalam keadaan kami tidak ingin mereka memahaminya. Atau takdirnya bisa jadi maknanya mereka tidak ingin, tidak suka memahaminya. Nah, ada ulama tafsir yang mengatakan ayafqahu di sini ada la yang muqaddar, sehingga maknanya alla yafqahuhu. Yang ini adalah terjemah yang tadi saya sampaikan. Ada dalam hati mereka penyumbat ayafqahu, sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Ini pakai pendapat ini. Namun mau dari tiga pendapat ini, al-makna wahid, pesannya sama. Antara yang mengatakan ayafqahu itu artinya iradata ayafqahu, namun la nuridu ayafqahuhu, namun kami tidak ingin mereka faham, atau mereka tidak ingin faham, atau maknanya adalah alla yafqahuhu. Semuanya tiga-tiganya itu maknanya sama, artinya mereka mendengarkan namun tidak faham. Namun kata beliau, kalau kita tafsirkan bahasanya maknanya karohata yafqahuhu, itu lebih baik daripada kita tafsirkan alla yafqahuhu. Karena jika kita tafsirkan dengan alla yafqahuhu, maka kita tafsirkan kalimat positif dengan kalimat negatif, dan ini satu hal yang jauh. Namun jika kita tafsirkan dengan karohata yafqahuhu, maka ini bisa berlaku pada ayat-ayat yang lain. Contohnya yubayinullakum antadillu, Allah jelaskan kepada kalian antadillu, maknanya karohata antadillu, karena Allah khawatir kalau kalian sesat jika tidak Allah jelaskan. Oleh karena itu Allah jelaskan supaya kalian tidak sesat. Maka beliau tidak sepakat dengan pendapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan maknanya alla yafqahu, ada la yang terkandung di dalamnya. Beliau katakan yang lebih baik maknanya adalah takdirnya adalah karohatan ayafqahuhu, mereka tidak ingin memahaminya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.